Gini nyaritakeun tentang hal janangges kuari mah geus nerop frekuensina. Kita tangkap frekuensi radio BBC. Aya sih radio BBC. Oh, sia nyahoan osok aja di kokoan. Celi urang dika Allah keun, mata urang dika Allah keun, carana model kamari. Urang merenung Gusti, mata abdi titipan Gusti, di mana benta ningali ka makhluk Gusti, berarti setiap makhluk aya khaliq, naon nu kadeuleuk ku abdi makhluk berarti aya khaliqan Gusti khaliq. Ngadu tetetetok ka mata Gusti, ceuli abdi nu Gusti, titipan ti Gusti, bisa ngadenge suara-suara teh eta adalah ti Gusti. Suara-suara makhluk nu kadenge ku abdi tah eta teh aya nu nyuarakeun. Nu nyuarakeunna Gusti, seluruh suara-suara makhluk Gusti berarti aya nu ngadamel tah suara nu ngadamelna Gusti, frekuensina paskeun gelombangna. Karena celi Allah, mata geus Allah, celi geus Allah, irung Gusti, irung abdi bisa menghirup udara oksigen di samping eta, bisa ngambil aanginan aambean nu seungit nu bau jeung segala rupa aambean. Eta teh oksigen Gusti, angin Gusti, hawa Gusti, kaambe ku abdi. Eta teh makhluk, setiap makhluk aya nu ngadamel, walaupun teu kadeuleuk ku bata abdi, teu kadenge ku ceuli abdi, tapi ku irung maka ambe. Tah eta teh aambean eta ti Gusti, nu diambeuna ku abdi makhluk Gusti berarti na ngadamel Gusti, abdi menghirup teh nu Gusti. Gusti bae mata geus Allah, ceuli geus Allah, irung geus Allah. Gusti, sungut abdi aya letahan pake rusa rasa, asin karasa dan Gusti, amis, pahit, peuheur, omong-omong jeung sajabana. Eta teh kapan gerak Gusti, sakabeh nu diucapkeun ku sungut, gerak Gusti nu diomongkeunana teh makhluk. Eta teh aya khaliqan Gusti. Kabeh nu asup, nu aya, nu dikelola, nu digurak-gerakkeun ku sungut Gusti. Nu lain Gusti ya. Oh, Rabbul Alamin teh kuari mah aya Gusti teh nu ngabogaan sakabeh alam ka urang-urang. Abdi nu Gusti sadaya ge nu Gusti nganggang urang leumpang. Beuteung Gusti, nu Gusti hampura ieu beuteung teh. Seluruh makanan jeung inuman asup melalui tikoro ka beuteung. Ieu beuteung teh pake dampung makanan-makanan jeung inuman ti Gusti, nu Gusti. Kuari ieu beuteung teh dipake nampung ku Gusti. Dalamun ku Gusti teu ditampungkeun mah ieu teh murudul. Jalan mana baik, tapi kan ku Gusti. Gusti hampura abdi poho, ku beuteung yeuh poho ka Gusti. Dubur, kubul, suku, leungeun kabeh. Beres golbu. Ya Allah, Gusti, hate teh ieu teh sebagai panglima. Jasad mah kumaha hate? Lantaran Gusti Rasul pernah nyarita, inna fi jasadi ibni Adam mudghatan. Iza fasadat fasadal hasairul badan, wa iza saluhat saluhal hasairul badan, ala wahiyal qalb. Di manusia aya segumpal daging, di mana rusak daging eta rusaklah seluruh badan, di mana beres daging eta bereslah seluruh badan, ala eling wahiyal qalb. Gusti, qalbu abdi hampura Gusti, sebagai penggerak jeung panglima di awak abdi teh ieu qalbu. Kolbu abdi gulak gilek, kolbu abdi iya luncang lancong. teu pernah teteg ka Gusti, teu meunang aya anu resep-resep dedeuleuan mata haju poho bae ka Gusti. Teu meunang aya dedengean nu ngeunaheun haju poho bae ka Gusti. Teu meunang aya aembeuan di Samsu ye bangun aya. Aya teh aduh poho ka Gusti. Duh, ampura Gusti kalbu abdi. Disagedengin kalbu aya lalembutan. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul qalbi, latifatul akhbar, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina lelembutan ngabogaan makna-makna. Ampura abdi Gusti tidak lelembutan ieu. Naek ka lelembutan ieu, naek ka lelembutan. Ketika Allah keun kabeh lenganggang. Nganggang. Mulai urang ti peting se tafakur dilanjutkan ke murokobah modal kita. Kuari beda urang aya hal ngancik jagis Allah baik. Hal tina boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah nu teu eureun-eureun. Sapoe, dua poe, tilu poe isin urang lantaran dideuleukeun baik ku Gusti Allah. Mulai berbeda jeung batur hal diajak kurang ngondangan mualah. Ih paneta teh babaturan teh kajeng babaturan keur beda rasa. Ente bae ka ditu. Diajak kurang ka ditu ka kota, yuk urang refreshing. Waduh, refreshing. Tanggung jawab geus pokona mah ditraktir geus. Malah mah di mobil geus aya dua tuh. Mana Lampung jeung Brebes. Aing mah Lampung bae. Ayo siap. Wah, teu jadi teu bokos kitu mah. Ente. Cok siapa hilang lantaran isi di jero kamar teh isi asa dideleukeun besi salah seminggu dua minggu leungit eta leungit datang kuari asa didengek. Allah teh maha ngarungu ngarunguna Allah teh make celi teh make cepir mukhalafah lil hawadits. Tapi segala rupa kadenge ku Gusti Allah. Lain bae sora nu kaluar, getih urang kadenge leumpangna ku Gusti Allah. Daging urang kadenge, kulit urang kadenge, seluruh nu mawujud lain bae kadeuleu tapi kadenge ku Gusti Allah. Atuh aing asa didengekeun ku Gusti Allah, ye kicep urang teh kadenge. Makna neuleu urang kadenge lain kadeuleu deui geus teh lewat nu katadi teh pindah ku ari kadenge. Urang mah neuleu teh teu kadenge, tuku Gusti Allah mah kadenge teh. Urang neuleu kadenge, neuleu saha kadenge, kicup kecap-kicup janang Allah kadenge ku. Cili urang didengekeun ku Gusti Allah, mata urang didengekeun ku Gusti Allah, irung urang didengekeun ku Gusti Allah. Kabeh jasad urang didengekeun ku Gusti Allah. Nu mantek pun urang geus datang ka dinya, moal hayang ka dokter kadenge dia ku Gusti Allah, panyakit teh ti Allah. Nu nyieun panyakit teh Gusti Allah. Leumpang na geuna ngaleumpangkeun Gusti Allah nya ngakeun sadaya-daya. Ah cenah kudu maot nang Gusti Allah. Mun geus datang ka dinya tafid ngaranna teu doraka. Ai urang marai moal-moal ka dokter. Kunaon mau biaya? Ya teu lain-lain tafid teu biaya teu mah ngaranna. Tuh, ya beda. Leungit kuari asa dideuleukeun leungit asa didengekeun leungit. Asa dikanyahoke, masya Allah. Asa kanyahuan mai ku Allah teh. Asa kanyahuan mai di mana mai asa kanyahok. Lumantak orang daek nonton final gak asa tekanyahuan ku Gusti Allah. Lumantak orang SMS-an gak ngabohong asa tekanyahuan ku Gusti Allah. Lumantak orang maksiat asa tekanyahuan. Pundah pindah hal orang, pundah pindah hal orang, pundah pindah. Mulai geus didinya bakalna asa deket jasa jeung Allah asa datang mantap maneh deuk ka mana deuk ka gunung deuk naon ka gunung deuk ka Allah aya awak kitu Allah aya di gunung cak guru tarekat makasih Allah aya di gunung make kudu ka gunung cenah batur ka garung. Didi ibadah. Bisa ibadah di gunung, bisa ibadah di leuweung sorangan bae khusyuk. Teu aneh. Nu aneh ge di tempat meloba tapi urang bisa khusyuk. Urang puasa kabeneran teu boga nanaon, wajar. Nu hebat mah di restoran di imah loba sagala puasa, eta kakarek hebat. Eta boga nanaon haju puasa mah atuh sanajan teu puasa ge emang teu ngadahar nanaon tah mah. Iya tuh tane sia bisa khusyuk di ditu di gunung, di leuweung taneh. Guru torekat mah malah nitah di kota metropolitan ibadah teh. Sugan aya si Mbak Katilu kusia. Ah, jadi tergantung kumaha guru. Ilah kahesean ibadah keur carita metode. Tergantung jelema-jelemana. Sieu mah ka gunung sia. Ulah di kota. Kasih itu mah nitah ka gunung, kasih mah nitah ka kota. Kan bedanya. Sieu mah nitah ka kota, aing mah nitah ka kota, aing mah nitah ka leuweung ya ka gunung. Emang gunung nya nyaho? Tanyakeun ka guruna. Mama, ieu kan abdi ngabatur ibadah teh. Ajo. Kan atuh babaturan abdi mah titah ka kota, ari abdi titah ka leuweung. Oh, ku sebab sia mah sian ka pocong. Mandak dicoba ku aing titah ka gunung sia. Coba berhadapan jeung pocong heula. Oh, kitu. Oh, aduh teu kuat abdi jeung pocong mah. Teu kuat abdi pangsieun sieuna ka pocong. Ibadah sieun ka pocong blon. Ade ka Allah, pocongna geuna ngieun Allah. Cenah sieun gigogeg ku setan. Besetanna geuna ngieun Allah, wauhan bae Allahna. Cedesin kagengka mau mau nak kenangin Allah macan nangin Allah wauhan bay Allah na. Asal geus wauh jeung Allah misalna pocong nekanya pocong ulah kadinya mundek nu loba ulah sorangan gadinya na sok sia nu loba anak sia icu sia ayo gadinya bu beki loba tu sial cak dia jadi urang wauhan bay Allah na geus wauh ka Allah mah engke ge muntayang aya maung Gusti pan maung dikadieukeun pan abdi geus wauh moal naon ceuk Gusti Allah maung teh jeung sia akur pada galakna oh sial oh masih dia geus wauh jeung Allah Allah pan numbogana wauhan Allahna masih jol aya buaya Gusti aya buaya sarua jeung maneh maneh ge buaya darat oh masih wauhan Allahna masih ibadah mah akur di leuweung di gunung di kota bakal akur Allahna eta-eta kene Allahna eta-eta kene mantap kurang deuk nyantep ngamantepkeun ibadah lah cenah deuk mukim di Mekah salah teu kudu ka Mekah ja Allahna eta-eta kene maha qadim awwalun bil ibtida wa akhirun bil antiya al awwal wa zahir wal batin Allah teh eta mulai urang geus deukeut ka Allah ngenahes nyelecep hal tersebut lain dari pindah pindah perasaan pindah perasaan urang teh pindah pindah dedengian teh lain dedengian nu ieu dedeuleun lain dedeuleun nu ieu kumaha nu ieu aya ngan aya dua dimensi dedengian nu ieu aya ngan aya dua dimensi ngan nu ieu geus teu dianggap dedeulean nu ieu teu dianggap, dedengean nu ieu teu dianggap. Nu mana? Nu itu nu mana? Ah, si moal nyaho lah. Ya ieu teh nyaho. Eta bae pokona teh. Pindah di alam nu eta. Geus dua dimensi urang, dimensi zahir, dimensi batin. Lantaran urang ngurusan batin atau hirup batin urang. Aya dedeulean batin, aya dedengean batin, aya aambeuan batin, aya rasa-rasa batin. Urang mah moal bisa lantaran can diurus batin urang. Urang mah ngahiji zahir urang jeung batin urang begitu neuleu jam lapar ngahiji. Oh nya, ceuk batin lapar, aing geus lapar bubu. Sarua, mukhalid. Aing geus diurusan mah lain deui. Dedeulean nu ieu zahir, dedeulean nu itu, dedengean nu ieu zahir, dedeng. Satu ketika teu nganggap ka dedeulean nu ieu, ka dedengean nu ieu. Mantap ketika sholat Allahu Akbar asup ke alam eta nu ngomong nu ribut nu naon teu karasa geus asup di alam nu eta lamun urang teu asup di alam nu eta nu ngomong nu recrecok sagala karasa ketika urang asup ke alam nu itu teu nganggap ceuli ieu teu nganggap dedeulean ieu teu nganggap aya ge di alam nu itu atuh recok tinggal recok ibah rubuh ge geus teu kanyahoan bapak Seserisik tipan rubuh imahna. Teu ka nyawanya nyana bae gitu. Dorok dok. Bru. Nyana biasa bae keur wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rasduha. Wah beh kaget. Itu kaget. Beres masyarakat kadenya aya naon emang? Kok karumpul di mama imah rubuh. Rubuh. Masya Allah. Teu nyaho rubuh nyana mah. Teu nyaho rubuh. Kos panganten teu nyaho hujan teu nyaho panas. Atuh kos kitu bae sebab aya di alam eta. Di alam nu hiji. Gugurung kacang baseuh. Tuh, keur di alam eta tuh, pokona teu nyaho naon, gaib. Nyeulah. Debendak mulai geus wal halu. Malagi tu mana tadi teh? Oh, panjang nama sumialan. Palhalulah ya dumulisohi bih ham telanggeng dinu bogana. Wa inna mahua mumtirun adal gulub ngahujanan kajerohate gaisan ma'arif berbagai makrifat anu disarupakan karena hujan. Tiis cai hujan teh, nikmat cai hujan teh. Iya guys. Mantak. Wa Allah istaqomu ala tariqatil asqainahum ma'an godako. Bahasa dagala asqainahum ma'an godako. Ma'rifat teh kos kitu. Terus diisian ku ilmel guyub wal asrol wal kusufat wal anwar. Lantaran urang asa jeung Allah bae, kicep urang denge Allah asup di alam nu eta. Nu hese dicaritakeun jeung moal aya nu bisa nyaritakeun jeung eueuh kitab mun nyaritakeun eta. Eta mah hanya timbul tina suara-suara guru nu nyaritakeunana. Kitab da moal aya. Teangan sadunya kitab nu nyaritakeun eta moal aya. Wajen teuing kitab ku kumaha? Iya, hanya sekedar nyaritakeun-nyaritakeun metode-metode. Kitu keneh minhajul abidin. Kitu keneh hikam. Adapun asup kana kusufat nyaritakeun tentang muka sapa moal bisa kita aban ta mah teu bisa ditulis tebab-tebab perasaan saha nu bisa ngajelaskeun perasaan moal bisa mun aya di alam eta geus hese nyaritakeunana ngeunaheun pohara jasa teu nganggap kana dunia percis sakumaha nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi adunya jipah bangke dunia teh tah nu kos kitu mah nikmatin lamun maot teh ngarep-ngarep ka maot kana mah. Ngeunaheun cek kana maot. Masya Allah, dina ngadoa panjang umurna hayang leuwih mantep deui nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Geus pinuh jero hate teh ku makrifat-makrifat, pinuh jero hate ku ilmu-ilmu gaib mengenai tentang Gusti Allah, ilmu-ilmu asrar tentang Allah, ilmu mukasyafah kusufat jeung cahaya-cahaya. Makin hari makin mantep, makin tambah cahaya. Makin hari makin mantep, makin tambah cahaya. Engke dina cahaya nage si ieu mah hanya 1%, si ieu mah 2%, si ieu mah 3%, si ieu mah 10%. Di dinya lah bakal aya kelas-kelas wali. Timimiti wali abdal, timimiti wali abdal. Naik terus autad, naik deui atawa nu koba nu jabah uropa. Tergantung kumaha cahaya-cahaya. Aya di alam eta bakal jahong ke kabatur nu boga cahaya eta leutik cahaya gede cahaya Zat. Wali jeung wali bakal nyaho sebab pada boga cahaya di jero. Wallahu alam bissawab.